الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وبعد معاشر المسلمين sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah berkembangnya modernisasi yang ada pada zaman ini, muncul fenomena yang amat sangat berbahaya. Saling hujat-menghujat terhadap syariat-syariat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita. Ditambah lagi dengan celaan, cemooh, cercaan terhadap sendi-sendi yang telah digariskan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam agama ini. Bermunculan Islamophobia, propaganda yang mengidentikan cadar dengan terorisme, celana cingkrang dengan radikalisme, orang yang berusaha memanjangkan jenggotnya dengan ekstremisme. Bahkan ironisnya, beberapa ormas Islam berani mengatakan bahwasanya itu semua tidak ada dalil. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran, dan Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan di dalam beberapa hadisnya, dan ini semuanya nas, dan ini semuanya hujjah, dan ini semuanya dalil. Apa sih pandangan cadar dalam agama ini? Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, katakan kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan wanita kaum mukminin, yudnina alaihinna min jalabibihin, agar supaya mereka menjulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Apa sih definisi jilbab? Kita tidak akan menyebutkan perkataan Imam Abu Hanifa, Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad. Terlalu panjang. Kita akan mengambil penjelasan dari terjemahan Al-Quran yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 1971. Dan bisa dicek. Ketika sampai pada ayat ini, Al-Ahzab ayat 59. Terjemahan resmi Al-Quran dari mushaf yang dicetak oleh negeri Saudi Arabia. Ketika sampai pada kata jilbab, Departemen Agama memberikan footnote, catatan kaki dengan nomor 1233. Dikatakan jilbab adalah sejenis baju kurung yang lebar. Digunakan untuk menutup kepala, wajah, dan dada. Dan saya yakin Departemen Agama tidak akan mengajarkan radikalisme. Dan ini artinya cadar. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan wanita kaum mukminin menjulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Dan ini artinya jilbab. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain, karena fungsi di antara jilbab supaya bisa lebih dikenal dan tidak mudah untuk diganggu. Artinya wanita menggunakan jilbab, hijab, tertutup auratnya, merupakan seorang wanita yang muhtaramah, terhormat. Kucing garong tidak bisa bebas untuk mengganggu mereka, berbeda dengan seorang wanita yang menggunakan pakaian separuh lutut, seolah-olah memberikan semangat kepada lelaki-lelaki yang berniat jelek untuk mengganggu dirinya. Walwaqi akbaru syahid. Dan kenyataan merupakan bukti yang ada. Wanita menggunakan jilbab menutupi auratnya lebih berwibawa daripada wanita yang membuka. Oleh sebab itu istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam mereka berhijab. Para sahabiat mereka berhijab. Istri kaum mukminin mereka berhijab. Kita teringat dengan kisah Hadithatul Ifki. Di saat Aisyah terlepas dari rombongan safarnya Nabi alaihi salatu wasalam karena kalungnya yang jatuh, Aisyah mencari hingga terlewati dari kafilahnya Nabi. Beliau bersama para sahabat sudah berjalan dan dipikir Aisyah di atas hewan tunggangan bersama mereka. Kemudian Aisyah pun tersesat dan beliau pun tertidur. Dan biasanya Nabi alaihi salatu wasalam kalau dalam keadaan safar membuat rombongan dibagi. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Rombongan yang di belakang setelah itu mendapati Aisyah, di antaranya Safwan ibn Mu'attal. Melihat Aisyah sedang tidur, kata Safwan ibn Mu'attal, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Aisyah mengatakan fastaiqadtu bi istirja'ihi hina arafan. Aku pun langsung bangun. Mendengar kalimat istirja'nya dia innalillah, aku pun langsung terbangun. Kata Aisyah fa khammartu wajhi biridai, aku pun langsung tutup wajahku dengan kain. Dan inilah jadar. Kalau dikatakan bukan syariat Islam, maka syariat siapa? Konghucu. Ini baru satu dalil dari Al-Quran. Kemudian dalil yang kedua masih di surat yang sama, Al-Ahzab ayat 53. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian ingin bertanya suatu keperluan kepada istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, maka boleh kalian bertanya tapi di belakang tabir, di belakang hijab, tidak tampak. Dzalika adharu liqulubikum wa qulubihin, ini lebih mendatangkan kesucian pada hati-hati mereka, kaum laki-laki, dan mendatangkan kesucian bagi hati-hati istri Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti istri beliau tidak ada satupun yang bisa melihat wajahnya. Bertanya, enggak ada masalah. Mereka mencari fatwa kepada Aisyah, mencari ilmu dalam beberapa perkara yang mungkin tidak banyak lelaki memahami kecuali beliau, karena mereka hidup bersama Nabi dalam rumahnya. Akan tetapi di balik tirai, mereka tidak bisa melihat wajah. Alias mereka berjadal. Ustaz, berarti kan ini kekhususan kepada istri Nabi alaihi salatu wasalam ayatnya. Kita katakan, sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin bahwasanya istri-istri Rasulullah hunna athharu nisa'id dunya, mereka adalah wanita tersuci di muka bumi. Istri-istri Nabi, mereka adalah wanita paling suci di dunia. Tapi masih Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk menyempurnakan kesucian dengan berhijab. Gunakan tabir. Tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang bukan mahram. Ini pada zaman siapa? Pada zaman ketika mereka hidup ada sekali Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Abdurrahman ibn Auf, Khalid ibn Walid. Para sahabat yang mereka dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga. Dan sebagian mereka Allah subhanahu wa ta'ala puji dalam Al-Quran. Artinya mereka adalah kaum yang bertakwa kepada Allah. Diperintahkan masih istri-istri Nabi untuk berhijab dari mereka. Lah apalagi zaman sekarang. Lelaki hidung belang di mana-mana. Buaya darat banyak. Maka sepantasnya bagi kaum mukminat lebih dan lebih untuk mensucikan jiwa mereka. 2 dalil dari Al-Quran cukup. Orang mukmin akan menerima akan hal ini. Dan ini merupakan bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwasanya cadar tidak ada dalil. Kadzab. Dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dari Al-Quran. Kalau dari hadis apa ada? Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, sabda Nabi, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurullahu ilaihi yawmal qiyam. Yang menjulurkan pakaian dengan sombong, congkak, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat dia pada hari kiamat. Apalagi diberi ampunan, dilihat saja tidak. Kata Ummu Salamah, memandang, dipikir itu umum laki-laki dan perempuan. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kaifa yasna'un nisa' bidhuyulihin? Bagaimana kaum wanita berbuat dengan ujung bajunya? Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, kalau wanita yurkhina shibran, panjangkan satu jengkal. Kata Ummu Salamah, idzan takshifna aqdamun. Wahai Rasulullah, berarti kalau cuma sejengkal, ketika wanita ini berjalan akan tampak kakinya. Maka Nabi bersabda, yurkhina dhira'an la yazidna 'alaih, panjangkan satu hasta, jangan lebih dari itu. Pada hadis ini ikhwani afidhakumullah, menjelaskan bahwasanya kaki wanita itu aurat yang wajib untuk ditutup. Imamul Albani yang memiliki perbedaan di dalam masalah ini pun mensahihkan hadis tersebut dan sama mengikuti, bahkan membuat judul dalam kitabnya Qadamal Mar'ati Aurah, dua kakinya wanita adalah aurat. Padahal kaki itu aqallu fitnah. Fitnahnya tidak begitu besar kepada kaum laki-laki. Diperintahkan untuk menutup. Apalagi wajah. Ana tanya kepada Pak Abdul Aziz. Antum nanti kalau nazar perempuan, Pak Abdul Aziz, yang antum lihat kakinya apa mukanya? Kalau antum menjamkan mata, antum yang dinazar, Pak Abdul Aziz. Nah, yang antum lihat apanya, Pak Abdul Aziz? Wajahnya. Wajahnya. Sama dengan kita. Yang dilihat wajahnya. Karena wajah majma' mahasinun nisa wa jamaliha wa fitnatiha. Wajah ini merupakan sumber kecantikan wanita, keelokan mereka, dan fitnah yang besar datang dari sini. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Al mar'atu 'aurah." Wanita itu aurat. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Kalau mereka sudah keluar, dihiasi oleh syaitan. Lawang kaki yang tidak begitu besar fitnahnya diperintahkan untuk ditutup, apalagi ini. Dan Nabi SAW tidak meninggalkan fitnah yang paling dahsyat kepada umatnya, melainkan fitnah wanita. Ini satu hadis. Hadis yang lain, kisah Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu wa arda. Suatu ketika dia mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, menyampaikan kepada beliau, "Dzakartu syai'an." Aku menyebutkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengenai seorang wanita, "Uridu akhtubuha," dan aku ingin melamarnya. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat kepada Mughirah ibn Syu'bah. Kata Nabi, "Fanzur ilaiha." Kamu harus lihat wanita itu. Fa innahu ajdar an yudama bainakuma. Karena dengan nazar melihat itu dapat melanggengkan hubungan di antara kalian berdua. Kata Mughirah, "Fa'ataitu imra'atan minal ansar." Maka aku datangi rumah wanita seorang ansar dari kalangan penduduk Madinah. "Fasta'zantu abaha likhidbatiha." Aku pun meminta izin kepada bapaknya untuk melihat. Agar dipinang. Kalau jadi. Fakariha lahu dhalik. Sang ayah merasa tidak nyaman. Karena perlu antum ketahui ikhwani afidhakumullah, orang-orang Arab zaman dahulu, bahkan masih ada sampai zaman sekarang, yang memiliki kecemburuan tinggi. Anaknya enggak mau kalau dinadhur. Dan di beberapa negeri Arab ini masih banyak di antara mereka. Di negeri Yaman ikhwani afidhakumullah, provinsi Hadramut merupakan provinsi terbesar. Di sana lelaki apabila ingin menikah tidak ada yang melihat istrinya. Kau pikir anakku seperti barang kau lihat, setelah kau suka kau ambil, tidak suka kemudian enggak jadi. Di Hadramut sampai zaman ini, seorang lelaki apabila ingin menikah tidak melihat calon istrinya. Solusi bagaimana? Mengirim ibu, saudari untuk melihat wanita tersebut, baru setelahnya diberikan sifat wanita tersebut. Tinggi, rambutnya begini, kulitnya seperti itu, wajahnya cantik, manis, jelek, disebutkan kepada calon mempelai laki. Kapan melihat? Setelah terjadi akad. Dan ini masih terjadi pada zaman sekarang. Kita kembali kepada hadis tersebut. Bapak perempuan itu merasa tidak nyaman, ingin mengingkar. Fadzakartu qaulan Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Mughirah, aku pun menyampaikan kepada beliau wasiat Nabi. Agar aku melihat, agar aku nazar. Mungkin suara Mughirah keras sehingga yang di dalam mendengar. Sehingga perempuan itu pun berbicara dari dalam rumah. Iza amaraka Rasulullah an tanzur fanzur. Kalau memang Nabi sudah memerintahkan kepada engkau untuk melihat, maka lihat. Wanita itu pun keluar. Fanadhartu ilaiha wa tazawwajtuha. Aku pun lihat dia. Dan aku nikahi wanita tersebut. Apa pendalilan dari pembahasan kita? Artinya, ikhwani afidhakumullah, kalau seandainya mereka, para wanita pada zaman itu, membuka wajah, tidak perlu seorang lelaki datang, ketuk pintu, minta izin kepada wali atau ayah perempuan untuk nazar. Cukup lihat di jalan, selesai. Dan ini salah satu keutamaan kaum muslimat. Nikmatnya Islam. Wanita terjaga. Kita tidak mau wajah istri kita dinikmati oleh orang lain. Islam merupakan agama yang mengajarkan kecemburuan yang syar'i kepada kaum muslimin. Berarti mereka berhijab. Oleh sebab itu Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan, kanatil Arab yasturna wujuhahunna anil ajanib. Dahulu orang-orang Arab sampai zaman sekarang, kata Ibnu Hajar, menutupi wajah-wajah mereka, yaitu kaum wanita, dari orang-orang yang bukan mahram. Kenapa kita sebutkan Al-Hafidh Ibnu Hajar? Ibnu Hajar ini mazhabnya apa? Mazhabnya apa? Syafi'i. Ini pendapatnya Ibnu Hajar. Orang-orang Arab dahulu sampai sekarang, wanita-wanita mereka tertutup wajahnya. Kita sebutkan Ibnu Hajar karena Ibnu Hajar Syafi'i. Perlu antum ketahui, a'immatul arba'ah, empat imam, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, mereka sepakat mengenai syariatnya hijab. Perselisihan ada pada hukumnya saja. Wajib atau enggak wajib. Tapi kalau syariat, empat imam ini semuanya sepakat. Kalau Indonesia yang mengatakan mazhabnya kita Syafi'i, apalagi Imam Syafi'i, memandang telapak tangan wanita dan wajah ini aurat, kalau mereka konsisten dengan Syafi'i, semuanya berjajar. Tapi kalau mengambil sesuatu, meninggalkan sesuatu karena hawa nafsu, ini kunci musibah. Dan ironisnya ini, di negeri kita ditunggangi oleh orang-orang liberal yang mereka ingin merusak sendi-sendi Islam dari dalam. Tertus disusupkan di semua bidang. Bahkan keluar suara sumbang. Perkataan yang sinis. Orang pakai cadar seperti Batman dan Ninja Hattori. Bayangkan. Meniru orang Arab, kenapa enggak sekalian saja naik unta kemana-mana? Walau orang Arab datang ke Indonesia buka wajah kok. Buka aurat, rambutnya kadang kelihatan. Wanita Indonesia saja yang pura-pura bergaya pakai cadar. Yang lain lagi mengatakan, cadar ini budaya Arab, bukan budaya Islam. Bahkan bermunculan Abu Jahal di mana-mana di negeri kita. Sampai satu Abu Jahal mengatakan bahwasanya cadar ini merupakan syariatnya orang Yahudi. Na'udzubillah. Berani berbohong mengatakan cadar ini syariatnya Yahudi. Berarti cadar sudah ada sebelum Islam. Tidak usah dibahas. Bukan syariat ajaran ini. Yahudi sudah pakai. Ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 31. وَلِيَذْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنْ. Hendaknya mereka menjulurkan kerudung-kerudung untuk menutupi dada mereka, kaum wanita. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Yarhamullahu nisa'al muhajirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati wanita-wanita muhajir yang hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Cepat langsung menjalankan firman Allah. Fasyakokna murutohuna. Mereka langsung mengambil kain seadanya. Disobek ujung-ujungnya. Fakhtamar nabiha. Mereka pun langsung tutupi wajah. Artinya, sebelum turunnya surat An-Nur ayat 31, mereka enggak pakai itu. Artinya orang Arab enggak ada yang menutup wajah. Ini bukan budayanya orang Arab. Ini merupakan syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit ketujuh. Bukan kebiasaan Arab. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Tetaplah kalian kaum wanita di dalam rumah. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Jangan kalian bersolek. Berias seperti solekannya kaum jahiliyah. Ini menunjukkan berarti wanita pada zaman jahiliyah kalau keluar dari rumah mereka berhias dengan membuka wajahnya. Maka Islam memberikan fitrah terhormat kepada wanita. Agama ini tinggal dalam rumah. Berarti kalau wanita suka keluyuran, betah di jalan, sudah jauh dari fitrahnya. Maka pada ayat ini dahulu, berarti kaum wanita sebelum datangnya Islam terbuka. Saya tambahi lagi satu hal. Bahkan mereka membuka aurat, pembahasan kita laki, perempuan. Di tempat yang paling mulia di muka bumi. Yaitu di hadapan Ka'bah. Berkata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Mengkisahkan bagaimana kehidupan mereka dahulu. Kanatil Arab. Yatufuna fil jahiliyati wahum urat. Dahulu orang Arab, laki-laki dan perempuan. Mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Yusaffirun wa yusaffiqun. Mereka bertepuk tangan dan mereka bersuil. Ini mereka. Pakai dalil. Bukan omong kosong. Mereka bersuil dan bertepuk tangan. Tawaf di Ka'bah. Telanjang. وَمَا كَانَتْ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. Allah berfirman, bukan kecuali solat mereka di depan Ka'bah melainkan siulan dan tepukan tangan dalam Al-Quran. Ibnu Abbas mengatakan mereka tawaf telanjang sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wattayyibati minar rizq." Katakan Muhammad kepada mereka, siapa yang mengharamkan perhiasan, artinya pakaian, yang itu merupakan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, dan ini baik. Perintah untuk menutup. Apa sebabnya ikhwani afidhakumullah? Mereka punya keyakinan tidak pantas menggunakan baju yang mereka sudah bermaksiat dengan baju itu. Kemudian baju tadi dimasukkan ke dalam Ka'bah untuk bertawaf. Ini enggak pantas kepada Allah. Jadi kalau mereka sudah bermaksiat di perjalanan menuju Ka'bah, menuju Baitullah, mereka lepas baju ini sebelum masuk ke dalam masjid, laki dan perempuan. Kecuali orang Quraisy, tugas mereka berdiri di pintu-pintu masjid. Kata Urwah ibn Zubair Al-Qurashi yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kata Urwah, "Kanu yu'tuna ar-rijala wan nisaa'a ath-thiyab." Orang-orang Quraisy dahulu menyiapkan pakaian. Dahulu mereka menyiapkan pakaian di pintu masuk masjid, memberikan kepada lelaki dan memberikan kepada perempuan. Tapi kalau sudah manusia datang berjubel, berbondong-bondong, fa idza lam yu'tuha tafa bil baiti uryanan. Kalau mereka sudah tidak kebagian, pakaian habis, mereka tawaf dalam keadaan tidak menggunakan baju. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika melaksanakan haji sebelum Hajjatul Wada. Memerintahkan kepada Abu Bakar untuk mengumumkan kepada umat manusia pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah hari Arafah, an la yahujja ba'dal ami musyrikun, supaya tidak ada seorang musyrik pun setelah tahun ini menjalankan ibadah haji, wala yatufu bil baiti uryanan, setelah tahun ini tidak ada dilarang orang tawaf dalam keadaan telanjang. Setelah datangnya Islam, diajarkan kepada mereka tata cara berpakaian yang baik. Ini ajaran kita. Ini syariat Allah. Bukan budaya. Bukan adat. Bukan tradisi satu golongan dengan golongan yang lain. Yang merupakan kenikmatan bagi kaum muslimin. Wanita terjaga kehormatan mereka dengan tertutup aurat. Dan kaum laki-laki pun terjaga mereka dengan pakaian-pakaian yang baik. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.